Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-asma'ul mubhamah. Wa dhalika ka asma'i syarr. Faqala ta'ala man ya'mal su'an yujza bih. Wa asma'il istifham. Faqala ta'ala fa ayna tadhhabun. وبعض الأسماء الموصولة فقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن للعموم في العاقل كما مثل سواء كانت شرطية أم استفهامية أم موصولة. طيب Alhamdulillahilladzi al-hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal-ard yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah al-asma' al-mubhamah. Ini masuk ke dalam siyagh al-umum yang disebutkan oleh al-imam al-Juwayni rahmatullah alaihi. Al-asma al-mubhamah. Al-asma itu isim-isim. Al-mubhamah dia al-mujmalah. Berarti dia memang isim-isim yang menunjukkan ibham atau global, ketidakjelasan siapa dia atau apa dia di sini ya. Itu al-asma al-mubhamah. Jangan suka antum sini. Nah, gitu. Kalau bisa antum sini aja nak pangku ini. Di sini al-asma al-mubhamah terbagi menjadi tiga, ya kan? Yang pertama asma'ul syarat, kemudian asma'ul istifham, yang ketiga al-asma'ul mausulah. Perhatikan itu. Beda ya? Asma'ul syarat, asma'ul istifham ini idhofah. Isim diidhofahkan kepada syarat, isim diidhofahkan kepada istifham. Kemudian al-asma'ul mausulah ini isim disifati mausul. Gitu. Antum bedakan nanti ya ketika belajar dan ngajar bahwasanya dalam nahu ada asma'u syart, asma'ul atau ismu syart, atau bisa juga ismu syartin gitu. Atau ismu istifham. Adapun kalau misalnya ism mausul lah, isim mausul, nah ini isim mausul. Ismun mausulun gitu. Karena mausul ini sebagai sifat untuk isim. Taib, asma'u syarat itu apa? Isim yang menunjukkan tentang syarat. Ya, di antaranya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Rafi bisa tolong antum carikan asma'u syarat, asma'ul istifham dan asma'ul mausulah. Bisa? Ada internet enggak? Ada, beneran. Kuotanya ini enggak mau habis ya? Enggak benar. Kalau misalnya mau habis minta maikin nanti ya. Iya. Isim syarat, isim istifham dan isim mausul. Coba tolong dicari apa saja isimnya. Tapi pertama ada asma'u syarat. Apa itu syarat? Berarti syarat ini menunjukkan dia menjadi isim yang menjadi isim yang menyambungkan syarat tertentu. Contoh di sini surat An-Nisa, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Ya, may ya'mal su'a yujzabih. Barang siapa yang beramal buruk, yujzabih, maka akan diganjari dengan amalan tersebut. Pahami baik-baik, ikhwan. Di sini may ya'mal su'a. Kemudian kalimat kedua yujzabih. Oke. Sekarang sebelumnya ada dua kalimat di sini, ikhwan. Pertama, ya'mal su'an, dan kalimat kedua yujza bihi. Itu dua kalimat. Dia beramal buruk dan dia dibalas dengannya. Itu dua kalimat. Kemudian disambungkan menjadi may ya'mal su'an yujza bihi. Man di sini dia sebut isim. Man di sini isim. Tapi isimnya isim apa? Ismu syart. Barang siapa? Barang siapa yang beramal buruk, maka dia akan dibalas dengan amalan tersebut. Kalau antum perhatikan di sini zahirnya ada berapa isim? Ada tiga, man, su'an, dan dhamir huwa, hi, ya. Yang menjadi isim syarat apa? Man, man, ya. Taib, isim syarat apa aja Rafi? Ada aja sudah. Ma, man, man, terus? Kaifa ma? Dari kitab apa ya? Ah, terus ada ainama? Ainama, kaifama? Atau bisa tinggal? Agak. Anak kan lagi nanya isim syarat malah chattingan dia. Nah, hilang. Sinyalnya ada nggak? Ada. Oh, anda pakai Excel jempol ya? Asmaul syarat itu jazimah. Ida. Ida. Kullama. Ya, kullama. Lama. Lama. Yang itu jazimah. Ya. Terus huruf syarat. Enggak. Kalau huruf seperti apa contoh? Kalau huruf lau. Lau. Amma. Amma. Laula. Laula. Lauma. Lauma itu huruf. Ah. Ada lagi? Antum jangan cekek diri antum, enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa. Jangan dicekek, jangan cekek itu, kayak mau cekek. Enggak apa-apa, enggak marah kok. Enggak ada. Tapi kalau kuliah tadi kan ada man, kaifama, ainama. Itu semua isim syarat. Mata, mata. Mata, ya, mata. Mata. Mata tadhhab, adhhab. Gitu. Kapan pun kamu pergi, aku pergi. Jadi mata di sini termasuk isim syarat. Ya kan? Kasih contoh lain tadi. Sini man. Misalnya contoh lain. Man. Man qara'a falahu thawabuhu indallah. Barang siapa yang membaca, maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Lihat ini kalimat, kalimat syart, jumlah syartiyah ini namanya. Ya. Dan man di sini, man kenapa termasuk sighah umum? Karena enggak ketahuan siapa. Ya, enggak ketahuan siapa. Antum ngantuk-ngantuk ilalui. Agak sedikit. Man ngantuk ke, Pak? Nuas itu ininya. Na'asa ya. Na'asa. Man yan'as falyatawaddo. Man di sini isim syarat bukan? Simsal, barang siapa yang ngantuk, maka hendaklah dia wudu. Atau bisa diganti. Mata mata tan'as fal tatawadda. Kapanpun kamu apa ngantuk, maka wudulah. Man mata ainama tan'as fal tanam. Dimanapun kamu ngantuk, maka tidurlah. Iya. Tahu juga ngantuknya di rel kereta. Ya kan? Jadi mata man ainama. Mata man ainama. Kemudian apa lagi tadi? Kaifama. Iya, gitulah pokoknya. Ya, jadi semua itu adalah apa? Isim syarat. Sampai sini paham enggak isim syarat itu? Man barang siapa, mata kapanpun, ainama dimanapun, kaifama bagaimanapun. Itu semua menunjukkan keumuman. Man menunjukkan keumuman pelaku siapa atau objek siapa. Ya, mata menunjukkan keumuman waktunya kapan. Ya. Kemudian ainama menunjukkan keumuman tempat. Ya kan? Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Dimanapun kalian berada, kan dimanapun kalian berada, maka kematian bisa mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang terjaga, yang kokoh. Ya, kemudian kaifama menunjukkan keumuman tata cara. Ya. Misalnya ya Syekh Reksi, kaifama taqra fa ana uhibbuka fillah. Masyaallah. Bagaimanapun antum baca, ya, maka ana tetap mencintai antum karena Allah. Masyaallah. Nanti kamu baca dia di sini nih. Ya. Itu isim apa? Isim syarat. Ya, paham semuanya, Ikhwan? Antum majuan aja, majuan. Majuan, jangan belakang ini, majuan. Majuan, itu kalau di meja aja, di meja. Antum apa? Iya. Antum duduk di kursi, itunya di meja. Baik, kemudian berikutnya ada asma'il istifham, isim istifham. Ya, isim yang bertujuan untuk menjadi question mark, menjadi question word. Question word kalau bahasa Inggrisnya, yaitu kata tanya. Fa aina tadhhabun? Ya, aina apa lagi? Coba cari isim istifham. Iya, kaifa, cari dulu. Cari. Karena nanti akan ada hal dan ada a. Ya. Ada man, ada aina, terus man, kemudian apa lagi? Isim istifham. Ayo, foto. Hah? Mata. Kemudian ayo, hah? Ma. Iza. Hal. Hal ini hal isim atau huruf gitu loh. Hal sama a itu maknanya sama, apakah. Tetapi salah satunya ada yang isim, salah satunya ada yang huruf. Ah, jadi mata, man, kaifa, kemudian aina, tapi yang ditujukan semua itu untuk apa? Nanya, makanya namanya isim istifham. Iya. Contohnya aina tadhhabun, aina tadhhab? Ila aina anta tadhhab? Contoh lain misalnya man ta'kul? Apa arti man ta'kul? Siapa yang kamu makan? Gimana Rafi? Gimana Rafi? Hal ma'a gimana? Man ma'aina kaf kaifa mata. Kam. Hal? Kam. Hal enggak masuk. Hal enggak masuk. Kalau a? Kalau a sudah. Cuma taib. Man ma kam kaifa mata. Kam. Kam si'ru hadha al-qalam misalnya. Maka semua yang apa namanya question word ini rata-rata dia termasuk isim. Isim apa? Isim istifham, dan itu termasuk umum. Paham enggak sampai sini? Jadi asma, perhatikan asma mubhama itu ada tiga macam. Imma dia isim syarat, imma dia isim istifham, atau dia isim mausul. Nah, sekarang ada wa ba'du is al-asma al-mausulah. Sebagian isim mausul itu masuk ke dalam sigha al-umum. Alladhi, tapi tidak semua isim mausul ya. Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi fi aniyati al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alladhi ini isim mausul, tapi konteksnya bisa juga syarat, tapi dia isim mausul. Alladhi itu orang yang yashrab, minum, fi aniyati al-fiddah, di wadah fiddah. Fiddah artinya apa, Ikhwan? Perak. Ya. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dia sedang menggodok, menggelegakan di perutnya api neraka, api jahannam. Itu bagi yang minum dari piring atau wadah atau gelas perak. Ini kira-kira dosa besar enggak, Ikhwan? Hah? Dosa besar enggak? Nadi, dosa besar enggak Nadi? Antum jangan ngumpet gitu Nadi, nanti ana suruh sini loh. Jangan ngumpet di situ. Enggak tahu. Antum sini, jangan situ. Benar sini. Sini biar orang-orang melihat senyum antum yang luar biasa itu. Ta'al huna ta'al. Muter sana. Keluar dulu ya. Terus duduk sini. Biar antum enggak terlalu jauh. Nah, ta'al huna. Huna. Nah. Iya. Mana buku antum mana? Enggak ada. Oh iya. Baik. Enggak apa-apa. Oh, antum enggak ada teman buat ngeliat buku ya berarti ya. Sini kayak bagus di sini nih. Dah enggak apa-apa. Nanti antum pas kifatul akhir beliau kan ada minta beliau. Ya. Baik. Yang minum di wadah apa tadi? Fiddah, perak. Maka dia dapat dosa seperti ini. Besar ini dosa besar. Nah, ketika disebut fiddah, maka kalau ada yang kias aulawiyah itu zahab, emas. Apalagi yang minum dengan wadah emas, maka lebih berat lagi itu. Makanya di sini para ulama mengatakan gigi emas haram. Kecuali yang murni, emang dari dianya udah emas giginya gitu. Nah di sini lihat alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah. Kenapa gigi emas diharamkan oleh sebagian ulama? Karena kalau minum atau makan pakai wadah saja, wadahnya wadah emas atau perak haram, apalagi makan atau minum pakai gigi emas gitu loh. Kan ini kan melalui, hanya wadah emas kan cuma melalui doang. Tapi kalau gigi emas bukan melalui lagi, udah dia ngunyah. Ya kan, maka haram gitu. Tapi di sini alladzinya ketahuan enggak siapa orangnya? Enggak ketahuan. Ya. Jadi isim syarat, isim istifham, isim mausul kenapa bilang umum? Karena umum konteksnya enggak ketahuan yang mana. Coba yang isim syarat contohnya, siapa yang berbuat buruk dia akan dibalas. Siapa yang berbuat buruk coba? Ya siapa aja, entah siapa. Entah fulan, siapa namanya? Fa aina tadhhabun? Ke mana kamu akan pergi? Aina? Mau ke mana? Berarti kan tinggal antum jawab mau ke mana? Ya. Jadi yang menanyakan ini menanya secara umum enggak tahu di mana tempatnya. Ya, misalnya bertanya kepada itu namanya siapa? Muhsin. Muhsin, min aina anta? Dari mana antum? Ya, dari kota apa maksudnya? Kan ini umum, tak kota dari mana enggak tahu. Aina tad'u tilkal haqibah? Di mana antum menaruh tas tersebut? Di mananya enggak tahu. Ya. Kemudian alladzi yashrabu fi aniyatin fi dan seterusnya. Ya. Contoh lain kata Allah Ta'ala alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan yang menghalang-halangi dari jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan sia-siakan amal mereka. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Ya siapa aja yang kafir gitu loh. Ya. Jadi asma mausulah di sini dia termasuk isim mubham yang membuat apa? Membuat keumuman. Waman lil umumi. Nah sekarang ada man lil umumi fil aqil. Waman lil umumi fil aqil. Dan man itu bisa masuk ke dalam isim syarat, bisa masuk ke dalam isim istifham, bisa masuk ke dalam isim mausul. Man lil umum bisa, tapi man itu biasanya digunakan untuk yang berakal. Sebagaimana di misalkan man ya'mal su'an yujza bih. Kalau isim istifham untuk man contohnya apa? Apapun isim istifham, man rabbuk, man nabiyuk. Ya dan seterusnya. Isim mausul bisa juga. Ya. Seperti apa contohnya? Isim mausul. Ala kulli hal, ana belum bisa ini apa contohkan. Baik, lanjut. Wa ma lil umumi وما للعموم في غير العاقل كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقوله تعالى وما عند الله خير للأبرار وقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. طيب. وما جعل العموم tapi في غير العاقل. فقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Waqauli ta'ala wa ma 'indallahi khairul abrar. Dan apapun yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang baik. Juga kata Allah Ta'ala madza ajabtumul mursalin? Apa yang telah kalian jawab terhadap para rasul? Taib, apa makna ibham di sini? Karena tadi sebutnya asma mubhamah, berarti ada ibham. Wa ma'nal ibhami fi asma'is syarti wal istifham annaha la tadullu ala mu'ayyan. Makna dari keibhaman, keglobalan isim syarat dan isim istifham itu tidak menunjukkan tentang sesuatu atau seseorang yang tertentu. Maka ketika ana tanya kepada antum aina tadhhab? Ke mana kamu mau pergi? Maka ini kan enggak ana tentukan di mana. Coba kalau ana bilang ini. Alwi, ke mana kamu bakal pergi ke Semarang? Gimana coba? Hah? Antum mau pergi ke WC ini misalnya. Alwi, antum mau kemana ke kamar mandi? Gimana? Nah, Ustaz nanya jawab sendiri gitu kan? Iya. Iya, gitu kan? Jadi dia lah tadulu alam. Kalau misalnya nanya terus ada ta'yin kemananya, ini berarti enggak nanya dia. Dia cuma mengucapkan kalimat sia-sia. Iya. Iya. Contoh Rahmat, baju antum warna apa ya abu-abu? Ini menjamak tanya dan jawab. Ya bagus itu. Ya Rahmatnya bingung mau jawab apa dia. Jawab Rahmat, itu warna apa baju antum abu-abu? Jawab, nggak bisa. Ya, tapi memang ada pertanyaan yang juga isi mendeskripsikan. Tapi memang tetap bertanya dia dan tetap harus ada jawaban untuk menambah keterangan. Contoh, Nadi, kenapa rambut antum kok di belakang ada? Nah, antum bisa jawab, kan? Rambut antum di belakangnya kenapa kayak gitu? Nah ini bisa jawab, kenapa seperti itu? Bisa jawab. Antum kenapa kayak gitu? Kalau dibuka mungkin langsung gini. Ya. Antum keriting ya rambutnya. Ah, masya Allah. Vokalis Niji jangan-jangan antum. Antum gak marah kan gitu ya? Gitu ya. Itu maksudnya ibham berarti menunjukkan apa? Ghair mu'ayyan, gak ditentukan. Wa fil asma'il mausulati iftiqaruha ila silatin tu'ayyinul murad. Nah, dalam isim mausul iftiqar, yaitu isim mausul kan membutuhkan silah, membutuhkan silah, silatul mausul. Jadi ada istilah isim mausul, ada istilah silatul mausul. Aha, paham gak? Ada istilah isim mausul dan ada istilah silatul mausul. Nah, silatul mausul ini yang menentukan apa yang dimaksud. Nah, sekarang antum silakan cari nanti atau tanya guru antum di tempat masing-masing. Coba, Ustaz, apa yang dimaksud dengan silatul mausul? Nah, kadang-kadang silatul mausul itu adalah suatu kalimat. Alladhi, ini isim mausul. Silatul mausul itu kalimat setelahnya. Ya. Yang la mahalla lahu min al-i'rab silatul mausul biasa gitu. alladhi apa gitu. Nah, antum nanti aja lah kapan-kapan mempelajari silatul mausul. Ada nahu, di nahu itu ada seperti isim mausul dan silatul mausul. Begitu. Ada. Tapi enggak sekarang deh, karena khawatirnya antum terlalu banyak maklumat menumpuk ya. Apalagi nadi ya, masyaallah. Ya. Untuk warokot kita cukup sampai sini aja insyaallah. Baik, kita insyaallah di sini kita kifayatul akhir insyaallah taala.